Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa talabah, para jamaah Masjid Shadiqul Amin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya yang memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama, sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini dan melanjutkan taklim kita, yaitu membaca kitab fikih yang berjudul Al-Fiqhul Muyassar. Dan kita masih di kitab usholah, kitab yang membahas tentang sholat di babur rabi, bab yang keempat, yaitu pembahasan fi syuruti sholati wa arkaniha wa adilatu dzalik wa hukmu tarikiha. Pembahasan tentang syarat sholat, syarat-syarat sholat, rukun-rukunnya, dalil-dalil tentang itu, dan hukum orang yang tidak mengerjakan sholat. Telah dibahas pada kesempatan sebelumnya tentang beberapa perkara. Dan perkara terakhir yang kita bahas dan belum selesai, yaitu membahas tentang arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Barakallahu fikum. Dan disebutkan rukun pertama yaitu al-qiyam, berdiri. Dan juga disebutkan rukun yang kedua, takbiratul ihram fi awaliha. Takbiratul ihram pada awal sholat. Sampai situ pembahasan kita ya. Sekarang masuk ke lanjutannya. Kita baca lanjutan arkanus sholat yang ketiga. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, yang ketiga dari rukun salat yaitu qira'atul fatihati murattabatan fi kulli raka'ah. Membaca al-fatihah berurutan pada setiap rakaat. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra' fi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca fatihatul kitab, yaitu membaca al-fatihah. Maksudnya tidak ada sholat di situ, tidak sempurna atau tidak sah. Namun maksudnya tidak sah ya. Karena nafi di sini, penafian di sini bukan nafi lil wujud, namun nafi lil siha. Artinya tidak ada sholat, maksudnya tidak sah sholat tanpa membaca al-fatihah. Barakallahu fikum. Bukan menafikan wujud, karena secara wujud bisa jadi ada orang yang sholat tanpa membaca al-fatihah. Entah itu karena lupa, atau karena alasan lainnya. Qala barakallahu fikum, qala wa yustasna min dzalikal masbuk, dan terkecualikan dari yang demikian ini adalah masbuk, yaitu masbuk dikecualikan boleh tidak membaca al-fatihah. Masbuk yang bagaimana? Ya, kita baca lagi. Idza atrakal imama raqian, apabila masbuk ini mendapati imam dalam keadaan rukuk. Masbuk mendapati imam dalam keadaan rukuk. Artinya apa? dia mendapati rokaat tersebut. Misalkan masbuk mendapati imam di rokaat kedua, namun imam sedang ruku. Berarti masbuk ini mendapatkan rokaat kedua itu ya. Nah, langsung ruku karena imam sedang ruku. Maka apa yang dilakukan? Nah, telah lewat pembahasannya tentang apa yang seyogianya dilakukan, yaitu membaca takbiratul ihram terlebih dahulu, lalu setelah itu membaca takbir untuk ruku. Nah, itu kan yang lebih baik. Nah, bagaimana kalau satu takbir, kalau satu takbirnya niatnya untuk dua, satu takbir itu niatnya untuk takbir ihram dan juga untuk ruku, maka jumhur ulama membolehkan. Dan ini telah lewat pembahasannya. Syaitnya masuk ini mendapati imam sedang ruku, maka silakan langsung ruku. Takbir Allahu Akbar. Nah, kemudian takbir lagi untuk ruku, atau satu takbir tadi Allahu Akbar niatnya untuk takbiratul ihram sekaligus takbir ruku, dia ruku. Nah, berarti ketika itu tidak membaca Al-Fatihah karena imam sudah ruku. Nah, bukan tempatnya membaca Al-Fatihah di waktu ruku. Nah, au adraka min qiyamihi malam yatamakkanu malam yatamakkan ma'ahu min qiraatil Fatihah. Atau makmum ini mendapati imam sedang berdiri namun tidak mampu, tidak bisa membaca Al-Fatihah bersama dengan imam. Artinya imam di akhir sedekapnya. Nah, si makmum takbir Allahu Akbar baru sedekap, tiba-tiba imamnya Allahu Akbar ruku. Iya kan? Berarti sempat gak membaca Al-Fatihah? Nah, sempat. Maka ikut ruku. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini keadaan ini dikecualikan. Artinya boleh ketika itu makmum tidak membaca Al-Fatihah karena pertama mendapati imam dalam keadaan ruku, atau karena imam berpindah dari berdiri ke ruku. Nah, maka makmum mengikuti gerakan imam. Qala wa kadzal makmum fil jahriyah, demikian juga makmum pada sholat jahriyah, yaitu makmum yang mendapati imam sedang mengerjakan sholat yang dikeraskan bacaannya. Sholat apa? Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat jumat, nah, atau sholat id, sholat-sholat yang bacaannya dikeraskan. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini yang wakadal makmum fil jahriyah, ini menurut pendapat sebagian ulama ya. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ulama yang lainnya tetap membaca Al-Fatihah meskipun pada sholat jahriyah. Nah, barakallahu fikum. Nah, pendapat siapa ini yang ditulis di kitab ini? Yaitu terkecualikan makmum boleh tidak membaca Al-Fatihah ketika imam sholatnya di sholat jahriyah, yaitu apa? Sholat maghrib, isya, subuh, atau yang semisalnya yang bacaannya dikeraskan. Nah, ini pendapat madhab Imam Malik dan juga Imam Ahmad, termasuk pendapat qadim Imam Syafi'i, pendapat lama beliau, dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, adapun pendapat Imam Syafi'i yang baru dan juga pendapat Ibnu Hazm, pendapat Asy-Syaukani dan ulama lainnya yang sepaham dengan ulama yang pendapat kedua ini, mereka berpendapat pendapat kedua ya, bahwasanya wajib atas makmum membaca Al-Fatihah fi sirriya wal jahriya, baik pada sholat yang bacaannya tidak dikeraskan ataupun pada sholat yang bacaannya dikeraskan. Nah, ini pendapat kedua. Barakallahu fikum. Dan yang kami amalkan ketika kami dulu belajar di Darul Hadis, nah, adalah pendapat kedua, karena mudaris-mudaris kami yang mengajari kami fikih menguatkan pendapat ini dengan memberikan dalil-dalil tentang kuatnya pendapat yang kedua, yaitu kita tetap membaca Al-Fatihah. Karena dalam hadis tadi disebutkan la sholata liman lam yaqra fi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Di riwayat yang lain bi umil kitab atau umil Quran, dengan umil Quran artinya Al-Fatihah. Nah, barakallahu fikum. Dan maksud tidak ada sholat di situ apa? Tidak sah sholatnya. Barakallahu fikum. Nah, kalau begitu kapan kita membaca Al-Fatihah ini? Ketika imam bacaannya dikeraskan. Nah, ya kita baca boleh berbarengan dengan imam, boleh setelah, boleh ketika diamnya imam, yaitu setelah misalkan waladhdhalin amin, imam diam, ada diamnya kan, kita baca Al-Fatihah. Nah, barakallahu fikum. Yang penting ada bacaan Al-Fatihah. Bahkan boleh juga mendahului imam. Imam belum selesai baca Al-Fatihah, antum mendahului Al-Fatihahnya. Nah, enggak masalah, karena yang enggak boleh itu mendahului gerakan. Enggak boleh kita mendahului gerakan ada bacaan, maka itu masih dibolehkan. Gitu ya. Nah, artinya kita mengikuti pendapat yang kedua, yang pendapat Imam Syafi'i yang baru. Nah, pendapat Ibnu Hazm, Imam Syaukani dan pendapat ulama lainnya. Maka apa? Kita membaca Al-Fatihah pada sholat jahriyah ataupun sholat sirriyah. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Ya, lihat bukunya lagi. Qala wa yustasna min qiraatiha, dan terkecualikan dari bacaan Al-Fatihah. Wa kadzal ma'mum fil jahriyah yustasna min qiraatiha. Nah, afan tadi bacanya terputus ya. Kita ulang. Wa kadzal ma'mumu fil jahriyati yustasna min qiraatiha. Demikian juga makmum pada salat jahriyah, salat yang bacaan imamnya dikeraskan, terkecualikan juga dari bacaannya. Maksudnya boleh tidak membaca Al-Fatihah, itu maksudnya. Dan tadi disebutkan ini pendapat sebagian ulama yang lain mengatakan tetap membaca Al-Fatihah, dan insya Allah itu pendapat yang kuat yang menyatakan tetap membaca Al-Fatihah, karena ada hadis yang menyebutkan la sholata liman lam yaqra' fi fatihatil kitab. Nah, barakallahu fikum, yang hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, dan hadis yang semisalnya. Nah, qala lakin la qara'aha fi sakatatil imam fa inna dhalika aula. Namun jika makmum ini, makmum yang di sholat jahriyah ini, andaikan dia itu membaca di waktu diamnya imam, fa inna dhalika aula, maka hal itu lebih utama. Kapan diamnya imam? Sebagian ulama menyebutkan setelah amin, waladhdhalin amin, ada diam sejenak. Atau setelah membaca surat selesai sebelum rukuk, ada diamnya. Nah, barakallahu fikum. Namun ini juga tidak, ini belum tentu dilakukan oleh para imam ya, karena ada para imam yang baca setelah waladhdhalin langsung baca surat tanpa diam. Begitu juga setelah selesai membaca surat langsung rukuk. Nah, itu kan. Nah, maka jika kita tahu imam ini demikian, maka jangan menunggu setelah waladhdhalin atau setelah selesai baca surat, karena nanti enggak ada diamnya. Nah, tentunya ini diketahui bagi makmum yang tahu kebiasaan imam itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutan yang keempat. Ar-ruku'u fi kulli raka'atin liqoulihi ta'ala, ruku' pada setiap rakaat. Liqoulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu. Nah, wahai orang-orang beriman, ruku'lah dan sujudlah. Wa liqoulihi sallallahu alaihi wasallam lil musyi'i shalah. Dan juga karena sabda Rasul kepada orang yang berlaku jelek dalam salatnya, fumarqa hatta tatma'ina raki'an. Lalu setelah itu ruku'lah sampai engkau tumanina dalam ruku'. Nah, barakallahu fikum. Nah, ruku' termasuk dari rukun min arkani sholah, dan ini sudah menjadi ijma' para ulama. Nah, tidak ada perselisihan tentang bahwasanya rukuk termasuk dari ruknun min arkani sholah. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Rukun berikutnya yang kelima dan enam. yang kelima dan enam. Ar-raf'u minar ruku' wal i'tidalu minhu qa'iman. Bangkit dari ruku' dan i'tidal minhu qa'iman, yaitu bangkit kemudian tegak lurus, berdiri tegak lurus setelah bangkit. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadisil musyik, pada hadis musyik yang sempat kita baca lengkap pada pertemuan yang telah lewat ya. Hadis orang yang berlaku jelek dalam sholatnya. Apa sabda Rasul? Warka hatta tatma'ina raqi'an fumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Ruku'lah sampai tumanina dalam ruku', kemudian angkatlah badanmu, kepalamu dari ruku' sampai lurus berdiri. Nah, yaitu bangkit dari ruku', tenang berdiri, kemudian sujud. Jangan, nah, artinya tidak melakukan ruku' kemudian langsung sujud, namun berdiri terlebih dahulu. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Naam. Hukum bangkit dari ruku', naam, sampai lurus tegak, berdiri tegak, termasuk dari rukun salat, ini pendapat kebanyakan para ulama, ya. Pendapat kebanyakan para ulama atau jumhur ulama, seperti Al-Thawri, Al-Auza'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Yusuf. Nah, dalilnya seperti pada kitab yang kita baca ini, yang tadi disebutkan. Nah, di sana ada pendapat kedua yang mengatakan bukan rukun. Fala raka'a thumma sajada ajza'ahu. Jika ada orang yang ruku' kemudian langsung sujud, maka itu sah. Pendapat siapa ini? Abu Hanifah, dan riwayat dari Imam Malik. Nah, dan pendapat yang kuat, pendapat pertama, bahwa apa? Berdiri iktidal adalah rukun. Naam. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Yang ketujuh, rukun yang ketujuh, as-sujud, sujud. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, maksudnya dalilnya, dalil sujud, wasjudu, dan sujudlah. Nah, yaitu tadi ayat yang kita baca di atas ya. Ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu. Naam. Wa liqalihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadisil musyik, pada hadis musyik. Hadis orang yang berlaku jelek dalam salat, fu masjud hatta tatma'ina sajidan. Kemudian sujudlah sampai tenang, sampai tumanina dalam sujud. Naam. Qala wa yakunu sujudu fi kulli raka'atin marratain. Maka dan sujud ini dilakukan pada setiap rakaat dua kali. Sujud pada setiap rakaat dilakukan dua kali. Alal a'dha'i sab'atil madhkurati fi hadis Ibnu Abbas. Nah, dilakukan pada tujuh tulang. Dilakukan pada tujuh tulang, tujuh anggota badan. Nah, dilakukan pada tujuh anggota badan yang disebutkan pada hadis Abdullah bin Abbas. Nah, wa fihi, pada hadis tersebut disebutkan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintah agar sujud di atas tujuh tulang. Sujud pada tujuh tulang. Lalu disebutkan al-jabhatu, yang pertama adalah kening. Nah, ini ya, al-jabha. Wa asyara biyadihi ila anfihi, dan Rasul mengisyaratkan ke hidungnya. Nah, artinya begini. Al-jabha, namun beliau sambil menuju ke hidung. Berarti ketika sujud, kening dan hidung, ini satu anggota tubuh, satu a'dha atau satu tulang. Naam. Wal yadain, dan dua tangan. Nah, satu tambah dua berapa? Tiga. Wa rukbatain, dan dua lutut. Berapa menjadi? Lima. Wa atraful qadamain, dan ujung kedua telapak kaki. Berapa sekarang? Dua telapak kaki, yaitu tujuh. Nah, itulah yang dimaksud dengan sujud pada tujuh tulang. Nah, barakallahu fikum. Dan para ulama menyebutkan jika tidak sujud pada tujuh tulang ini, maka tidak sah sujudnya. Seperti ketika sujud, tangan satu ditempel di atas tangan kanan, telapaknya ditempelkan di telapak tangan kiri misal. Atau kakinya ketika sujud ditumpangkan di kaki kanan, dinaikkan di kaki yang kiri. Nah, berarti tidak pada 7 tulang. Naam. Barakallahu fikum. Ya, kita baca keterangan tambahan tentang sujud di atas 7 tulang. Nah, apa hukum sujud di atas 7 tulang? Nah, menurut pendapat pertama, yajibu sujudu alal anfi ma'al jabha. Wajib sujud dengan hidung, sujud pada apa? Hidung dan kening. Maksudnya sujud dengan menempelkan kening dan hidung. Nah, ini pendapat siapa? Imam Malik, Imam Ahmad, salah satu riwayat dari dua imam tersebut ya, dan juga Imam Ishaq, Abu Khaythama, Ibnu Abi Syaibah, dan juga termasuk diceritakan salah satu dari pendapat Imam Syafi'i. Nah, bahkan dikuatkan itu termasuk pendapat Imam Syafi'i. Barakallahu fikum. Nah, ini pendapat pertama, itu apa? Wajib sujud pada kening dan hidung. Afan, tadi pembahasan kita ini pada terlewat ya. Tadi pembahasannya pada apakah kening dan hidung itu harus semuanya ditempelkan atau boleh milih salah satu. Nah, maksudnya itu ya. Maksudnya tadi disebutkan 7 tulang. Apakah 7 tulang ini yang pertama tadi disebutkan kening dan hidung. Nah, apakah kening dan hidung ini harus semuanya ditempelkan atau boleh milih salah satu? Nah, menurut pendapat pertama mengatakan wajib sujud pada kening dan hidung, jadi dua-duanya ditempelkan, tidak boleh mengangkat salah satunya, tidak boleh sekedar keningnya, hidungnya nggak nempel gitu. Nah, dan ini mungkin terjadi di beberapa orang ya, nempel keningnya, hidungnya nggak nempel, iya kan? Berbeda kalau nempelkan hidung, keningnya nggak nempel, itu jarang. Ada nggak yang sujud hidungnya nempel, kening nggak nempel? Kayaknya nggak ada kan? Ya, yang sering terjadi apa? Kening nempel, hidungnya nggak nempel. Nah itu. Dan menurut pendapat pertama yang tadi disebutkan, pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Khaythama, Ibnu Syaibah, termasuk salah satu perkataan Imam Syafi'i, yaitu apa? Harus dua-duanya nempel. Nah, pendapat pertama, pendapat kedua mengatakan yajibu sujud alal jabha. Wajib sujud pada kening saja. Nah. Wa anal anfa la yujihu anha wa huwa qaul jumhur ahli ilm. Nah, jumhur ulama berpendapat wajib pada kening saja. Nah, tidak pada hidungnya. Pendapat ketiga, huwa mukhayyarun bainahuma, boleh memilih, boleh menempelkan kening, boleh menempelkan hidung. Nah. Dan ini pendapat Abu Hanifah ya. Barakallahu fikum. Nah, pendapat yang kuat insyaallah pendapat pertama atau pendapat kedua tadi, kening bersama hidung atau minimal kening saja. Nah, barakallahu fikum. Nah, adapun tentang hukum sujud di atas 7 tulang tadi, apakah hukumnya wajib? Maka, pendapat pertama mengatakan yajibu sujud ala jami'iha, wajib sujud ke semua 7 tulang tadi. Nah, ini pendapat salah satu dari pendapat Imam Syafi'i. Nah, dan pendapat Imam Ahmad dan juga sahabat-sahabat beliau, pendapat Imam Malik, Ishaq, Sufar, termasuk dari diriwayatkan dari Tawus. Barakallahu. Pendapat kedua mengatakan yajibu sujud alal jabha faqat, wajib sujud pada kening saja. Nah, itu wajibnya. Artinya kalau tangan enggak meletakkan atau kaki enggak meletakkan atau tangan diletakkan di atas tangan yang lain masih dikatakan sah menurut pendapat yang kedua. Naam. Barakallahu fikum. Naam, alasannya karena kalau sekedar meletakkan tangan, tidak meletakkan wajah, bukanlah disebut sujud. Sekedar meletakkan kedua telapak kaki dengan lutut, ya, juga tidak dikatakan sujud. Dan itu bisa dilakukan kan? Kapan dilakukan dikatakan sujud? Ya ketika kening nempel di lantai tadi atau di tanah tadi. Nah, barakallahu fikum. Pendapat yang kuat pendapat pertama, yaitu sujud wajib pada tujuh tulang. Nah, bahkan kita baca tambahan Imam Syekh Alama Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, kita baca tambahan dari beliau. Di kitab Sahrul Mumti, ya, kitab Sahrul Mumti di naskah yang Anda pegang di halaman 493, 6, jilid 1 masih. Barakallahu fikum. Kata beliau, wa sujudu ala hadhil a'dha sab'a wajibun fi kulli hali sujud. Sujud pada tujuh tulang ini adalah wajib pada setiap keadaan sujud. Bi makna artinya annahu la yajusu an yarfa'a 'udwan min a'dha'ihi hala sujudihi. Artinya tidak boleh bagi seorang pun untuk mengangkat salah satu anggota yang tujuh tadi ketika sujudnya. La yadan wala rijlan, baik tangan ataupun kaki, wala anfan ataupun hidung, wala jabha ataupun kening, wala syai'an min hadhil a'dha'i sab'ah. Tidak ada sedikit pun dari anggota tujuh ini yang diangkat ketika sujud. Fa in fa'ala, jika hal itu dilakukan, yaitu mengangkat salah satu dari anggota tujuh tulang yang untuk sujud tadi. Naam, fa in kana fi jami'i hali sujud, jika melakukan tadi, melakukan apa? Mengangkat salah satu anggota badan, anggota sujud, jika dilakukan pada semua sujudnya, maksudnya dari rukun sujud awal sampai berakhir rukun. Naam, misal di rakaat pertama antum sujud. Sujud di rakaat pertama ini kakinya diangkat, tidak sujud, diangkat kakinya, tidak nempel. Nah, sampai Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, ya. Ini namanya apa ini? Tidak meletakkan anggota sujud tadi atau mengangkat anggota sujud tadi pada semua sujudnya. Itu maksudnya. Semua sujud artinya satu rukun tadi. Nah, fa in kana fi jami'i hali sujud, jika dilakukan pada keadaan semua sujud, keadaan semua sujudnya, falasaka anna sujudahu la yasihu, maka tidak diragukan lagi bahwa sujudnya tidak sah. Naam, li'annahu naqasa 'udwan min a'dha'i allati yajibu an yasuda 'alaiha. Kenapa? Karena berkurang salah satu anggota sujud tadi yang wajib sujud dengan menggunakan anggota yang tadi. Naam, barakallahu fikum. Ini kalau semua dalam semua satu rukun tadi enggak dilakukan. Naam. Wa amma in kana fi asna'i sujud, adapun kalau hal itu dilakukan di tengah-tengah sujud. Maksudnya apa? Lagi proses sujud kemudian diangkat salah satu tulangnya. Seperti apa? Lagi sujud gatel. Gigit nyamuk misalkan, atau ternyata gigit semut. Nah, itu ya. Di betis ada semut atau nyamuk. Lalu di betis mana? Misalnya betis kiri. Lalu antum angkat telapak kaki yang kanan untuk ngaruk yang kiri. Kan bisa gitu kan? Nah, berarti ini terangkat salah satu kakinya. Lagi proses sujud. Nah, ini yang dikatakan kalau hal ini dilakukan sedang di tengah-tengah sujud, maksudnya proses sujud seperti tadi, seperti gatel. Nah, atau misal lagi sujud tiba-tiba anaknya datang mau naik ke punggungnya misalnya, terus dia mendorong, gitu kan? Nah, berarti ini ngangkat salah satu anggota sujud tadi karena dorong anak tadi. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, fa in kana fi asna'i sujud, kalau di tengah-tengah proses sujud, di waktu proses sujud, bi makna anna rajulan hakathu rijluhu mathalan fa hakkaha bi rijlil ukhra. Nah, artinya sebagai contoh, nah, beliau bahwasanya seseorang kakinya gatal lalu mengangkat kaki yang lainnya untuk menggaruk kaki yang gatal tersebut, fahada mahalu nazar, maka yang seperti ini perlu ada perhatian. Nah, maksudnya apa? Apakah termasuk sah atau tidak itu maksudnya? Qatqal terkadang dikatakan, disampaikan, maksudnya ada pendapat yang mengatakan yang seperti ini, innaha la tasihu salatuhu, tidak sah salatnya. Ada pendapat yang mengatakan tidak sah salatnya. Kenapa? Karena tadi mengangkat salah satu anggota sujudnya meskipun untuk garuk tadi ya. Li'annahu taraka hadar rukna fi ba'di sujud. Kenapa? Karena orang ini meninggalkan salah satu rukun pada sebagian sujudnya. Waqad yuqal, dan pendapat lain berkata, innahu yujzi'u, sah, tidak mengapa, sah. Kenapa? Li'annal ibrota bil a'ammi wal akthar. Karena yang jadi pertimbangan itu yang paling sering, yang paling banyak dilakukan. Yaitu apa? Dia sujud di atas anggota yang tujuh, namun ketika gatal dia sebentar untuk ngaruk lalu kembali lagi. Nah, berarti sebentar kan? Nah, yang jadi ibroh, yang jadi pertimbangan itu yang paling banyaknya. Kalau yang paling banyak dia tuh enggak meletakkan kakinya. Nah, seperti yang disebutkan di keadaan pertama tadi, dari awal sujud sampai akhir kakinya enggak diletakkan, maka berarti tidak sah sujudnya. Nah, tapi kalau yang ini karena sekedar mengaruk sebentar, maka sah. Nah, kenapa? Innahu yujzi'uhu li'annal ibrata bil'ami wal akthar. Sah. Pendapat lain mengatakan sah. Kenapa? Karena yang jadi pertimbangan itu adalah yang paling banyak dilakukan. Faida kanal a'amu wal akthar annahu sajidun 'alal a'dha'i sab'ati ajza'ahu. Jika yang paling sering, yang paling banyak dilakukan adalah sujud di atas tujuh tulang tadi, maka sah sujudnya. Wa 'ala hadza, karena itu, fayakunul ikhtiyat, maka untuk berhati-hati, alla yarfa'a syai'an, jangan mengangkat sesuatu pun. Yang lebih berhati-hati, jangan kita mengangkat apapun ketika sujud. Wal yasbir, dan bersabar. Artinya ketika sujud tiba-tiba gatel, nyambuk, gigit, ya, sabar saja, sebentar juga kan. Sabar, lalu bangkit dari sujudnya. Nah, itu yang beliau anjurkan. Sabar, kenapa? Kalau kita angkat nanti masuk dalam persisilan ulama. Ada yang mengatakan tidak sah sujudnya, ada yang mengatakan sah. Daripada nanti masuk dalam persisilan tadi, ya kita sabar saja. Kenapa? Karena toh digigit nyamuk cuma sebentar, ya, gak sampai berobat ke dokter karena digigit nyamuk kan. Kecuali kalau nyamuk apa? Malaria ya. Nah, kalau dengan izin Allah kena malaria juga. Ya. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan apa yang beliau katakan. Fayakunul ikhtiyatu alla yarfa'a syai'an wal yasbir hatta lau asobathu hikatun fi yadihi mathalan. Nah, maka untuk berhati-hati, jangan mengangkat sedikit pun dari anggota tujuh yang tadi, dan bersabarlah meskipun tertimpa gatal di tangannya. Misalkan meskipun tertimpa gatal di tangannya, au fi fakhidihi, atau gatal di pahanya, au fi rijlihi, atau di kakinya, fal yasbir, maka bersabar, hatta yakuma minas sujud, sampai bangkit dari sujud. Bersabar sampai bangkit dari sujud. Nah, lalu beliau setelah itu menyebutkan tentang bagaimana dengan orang yang tidak mampu untuk sujud pada tujuh anggota badan tadi. Nah, farqulikum, maka yang seperti itu masuk dalam kaidah enam yang al-masyaqqah tajlibu taisir ya. Fattaqullaha mastata'tum. Fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nah, ya, sampai akhir perkataan beliau. Nah, syaitnya kita bisa mendapatkan pelajaran di sini bahwa sujud di atas tujuh tulang, pendapat yang kuat adalah wajib pada tujuh tulang, bukan sekedar pada kening. Lalu berkaitan dengan kening dan hidung, apakah harus ditempelkan dua-duanya atau boleh milih salah satu? Nah, tadi disebutkan perselisihan ulama tentang itu. Ada yang mengatakan harus nempel dua-duanya, ada yang mengatakan boleh milih salah satu. Enam. Barakallahu fikum. Nah, dan mungkin bisa jadi pada hidung juga bisa ya, seperti orang yang keningnya luka. Kalau sujud diletakkan tambah luka, tambah parah atau sakit, maka yang diletakkan hidungnya. hidungnya ketika sujud. Bisa kan? Bisa. Nah, karena tadi karena alasan luka atau yang semisalnya. Nah. Ya, kita lanjutkan. Sekarang rukun yang ke-8 dan 9. Ar-raf'u minas sujudi wal julusu bainas sajdatain. Bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Nah. Bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Liqauli sallallahu alaihi wasallam lil musii fumarfa' hatta tatma'ina jalisan. Karena sabda Rasul kepada musii, orang yang berlaku jelek dalam salat, kemudian angkat kepalamu sampai tuma'ninah, duduk, yaitu duduk di antara dua sujud. Nah. Barakallahu fikum. Berikutnya yang ke-10, at-tuma'ninatu fi jami'il arkan. Tumanina pada semua rukun. Nah, wahya apa itu tumanina? Wahya sukun, yaitu tenang, diam. Sukun itu diam. Watakunu biqadril qaulil wajib, dan diamnya ini sebatas ucapan wajib. Diamnya sebatas ucapan wajib. Dikir wajibnya apa? Nanti ada pembahasan ya tentang wajibnya ketika ruku apa yang dibaca dan berapa kali. Nah itu kan, ketika sujud atau ketika duduk di antara dua sujud. Nah ini yang tuma'nina ini diam, diam yang batasan diamnya ini mencukupi untuk membaca yang wajibnya. Nah, mencukupi untuk membaca yang wajibnya. Nah, barakallahu fikum. Qala wa takunu bi qadri qaulil wajib fi kulli rukunin. Dan diamnya ini diam tenang ya. Maksudnya ketika bangkit jangan langsung bergerak lagi. Kalau seperti itu berarti belum tumanina. Nah, bangkit langsung bergerak. Misalkan rukuk langsung bangkit. Lalu langsung sujud. Dalam keadaan tidak memungkinkan membaca yang wajib tadi. Nah. Apakah mungkin bisa seperti itu? Ya, bisa jadi ada orang-orang tertentu yang sholat belum bisa bacaannya, namun baru bisa gerakannya. Makanya apa yang dilakukan? Dia cuma melakukan gerakan saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Nah, tanpa ada bacaan. Kalau tanpa ada bacaan, dia harus tenang, diam. Seukuran apa diamnya? Seukuran bacaan yang wajib. Nah, barakallahu fikum. Sah nggak sholatnya? Kok tanpa bacaan? Nah, ya ini pembahasan kita. Kita harus bisa membedakan antara syarat, rukun, kewajiban sholat. Nah, kalau yang ditinggalkan itu kewajiban sholat, seperti membaca subhanallah rabbil azim sekali minimal, subhanallah rabbil a'la minimal sekali, rabbi kfirri minimal sekali ya. Kalau ini yang ditinggalkan, yang enggak dibaca karena belum hafal, misalkan ya, karena baru masuk Islam contohnya, belum hafal, datang kewajiban sholat, dia sholat kan? Maka ya enggak apa-apa dia sholat tanpa bacaan, namun harus tumanina, tenang sejenak tanpa bacaan. Di akhir sholat sujud sahwi. Karena kenapa? Karena meninggalkan kewajiban. Di akhir sholat sujud sahwi karena meninggalkan kewajiban. Naam. Barakallahu fikum. Ya, ini maksudnya apa? Tumakni'na adalah sukun, adalah diam menurut dengan ukuran diamnya ini batasan ucapan yang wajib. Nah, ini bagi orang-orang yang ketika itu tidak membaca, tapi bagi antum yang membaca, Allahu Akbar, bangkit dari ruku. Baca kan? Allahu Akbar, baca enggak? Baca. Maka itu sudah tumanina. Nah, maka ketika antum dikatakan sholatnya itu sholatnya cepat enggak tumanina. Antum tanya, baca enggak? Baca. Ya sudah tumanina berarti. Iya kan? Jangan salah paham dengan sholat yang cepat. Nah, barakallahu fikum. Karena itulah batasan tumanina, yaitu bisa menunaikan bacaan yang wajibnya. Nah, terkadang ikhwan kritiki, sholatnya cepat sekali antum enggak tumanina. Tanya tumanina itu apa sih? Batasannya apa menurut para ulama? Dia enggak ngerti. Nah, padahal yang dia melakukan semua itu. Nah, baca bacaan tadi tentunya dengan bacaan yang benar, tidak terburu-buru ya. Bacaan pada tempatnya, seperti misalkan ruku antum takbir intiqal Allahu Akbar, dibaca takbir ini perpindahan. Setelah itu ruku, baca subhanallah rabbil azim. Selesai. Sami'a Allahu liman hamidah, di waktu perpindahan. Nah, ini berarti benar. Membaca pada tempatnya. Takbir intiqal pada tempatnya, bacaan rukuk pada tempatnya, bacaan bangkit dari rukuk pada tempatnya. Meskipun sekali-sekali terus selesai sholatnya, dikatakan cepat, enggak masalah, itu sudah sah. Yang wajib sudah dilakukan. Tumaninanya juga sudah. Nah, barakallahu fikum. Nah, ya nanti ada pembahasan ya tentang berapa kali seyogianya kita baca bacaan tadi ya. Memang yang wajib sekali, namun disunahkan. Ada yang mengatakan sunahnya 3 kali, ada yang mengatakan sunahnya 5 kali. Nah, dan nanti juga ada tanbih. Mungkin tanbih ini kita baca ketika membahas tentang wajibati sholat, wajibatiha, kewajiban sholat. Nanti ada pembahasan tentang semua takbir selain takbiratul ihram adalah kewajiban sholat. Nah, itu nanti ada tanbih tentang apa? Tentang bacaan takbiratul intiqal. Banyak terjadi, atau kalau enggak kita kan banyak sering kita dengar sholat imamnya membaca takbiratul intiqal bukan pada tempatnya. Nanti ada tanbih itu. Yaitu bacanya apa? Allahu Akbar. Gerakan dulu setelah rukuk baca Allahu Akbar. Bangkit dulu baca Sami'allahu liman hamidah. Nah, berarti dia tuh salah dalam baca takbiratul intiqal, salah dalam baca Sami'allahu liman hamidah. Nanti ada tanbih tentang itu. Sampai ulama Hambali mengatakan tidak sah sholatnya kalau bukan pada gerakan perpindahan. Yang tadi saya Allahu Akbar, ini harus perpindahan ya, untuk Allahu Akbar pindah. Jadi bacaan ini bukan dibaca ketika berdiri, bukan dibaca ketika rukuk. Karena berdiri bacaannya apa? Al-Fatihah sama surat. Kalau rakaat pertama kedua kan. Kalau rukuk bacaannya apa? Subhanarabbil Azim. Lalu di mana bacaan Allahu Akbar ini? Ya, perpindahannya. Kalau dibaca ketika saya baca di waktu rukuk, Allahu Akbar rukuk. Setelah rukuk apa? Kalau dibaca di rukun rukuk, yaitu pindah dulu, angkat tangan dia pindah, lalu Allahu Akbar. Jadi bacaannya ada di rukuk. Dan Anda dapati itu. Ada imam anak dengar tak perhatikan, tak lirik sedikit toh. Sudah rukuk baru baca Allahu Akbar. Berarti ini ada di rukuk bacaan Allahu Akbarnya. Nah, itu ya. Nah, itu dilakukannya. Hal itu dilakukan bahkan tadi ulama yang bermadzhab Hambali mengatakan tidak sah. Bahkan Syaikh Utsaimin sendiri yang seperti ini tidak dianggap. Nah, namun kalau masih tersisa sedikit masih dianggap. Seperti misalkan Allahu Akbar, ucapan ini barnya ternyata di rukuk. Nah, sedikit kan masuk ke rukuk, ya itu enggak masalah. Kalau sedikit terbawa. Nah, atau kita belum rukuk sudah mengucap A-nya misalkan, A. Ya, Allah kan A. Padahal belum gerak. Nah, itu enggak apa-apa sedikit terbawa. Nah, barakallahu fikum. Ya nanti insyaallah kita baca tanbih ini dari kitab Syarah Mumti' Syaikh Utsaimin ya, menyebutkan tanbih tentang perkara tersebut. Mungkin kita baca ketika masuk ke fi wajibatiha. Bisa kalau waktu mencukupi nanti kita bisa masuk ke situ. Kalau enggak mencukupi ya pertemuan mendatang. Nah, artinya beda-beda yang disampaikan tambahan ini berkaitan dengan amalan sehari-hari. Maka disampaikan, kalau sampaikan semua masail pembahasannya itu banyak fikih ini. Seperti tadi berkaitan dengan sujud, karena diamalkan sehari-hari disampaikan ya. Ketika kita sujud digigit nyamuk atau gatal kan terjadi pada diri kita, maka disampaikan. Nah, namun kalau kita mau rinci, hal-hal lainnya banyak orang mau disampaikan, namun belum tentu ada terjadi. Khawatir malah bingung, antum terlalu rinci jadi bingung. Namun yang dirinci yang kira-kira sedang diamalkan atau sedang terjadi. Nah, ya, barakallahu fikum, kita lanjutkan. Qala tumanina tadi ya. Nah, yang ke-10 tadi tumanina apa itu? Sukun, diam. Wa takunu biqadril qalil wajib. Maksudnya diam dari bergerak, bukan diam antum diam begini nih. Bukan, diam dari bergerak. Itu maksud diam tadi. Bangkit dari rukuk, Sami'allahu liman hamidah. Diam enggak? Diam dari bergerak. Batasan diamnya berapa lama? Sebatas ucapan wajib yang harus dibaca ketika itu. Dikir wajibnya apa? Bacaan wajibnya. Nah, itu maksud diamnya. Bukan berarti diam tanpa ada bacaan, bukan itu. Kecuali bagi orang yang tadi baru masuk Islam tadi, belum mengerti bacaan-bacaan sholat, sami'a Allahu liman hamidah, dia diam. Sudah sah tumaninahnya, sah. Namun bacaannya yang belum dilakukan kan? Bacaannya wajib, maka dia sujud sahwi nanti. Nah, wahya sukun yaitu diam, diam dari gerakan ya. Watakunu biqadril qaulil wajib, dan ini sebatas ucapan yang wajib, diamnya itu fi kulli ruknin, pada setiap rukun. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam, karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, al musia biha, kepada orang yang berbuat jelek dalam salatnya. Nah, fi salatihi fi jami'il arkan, pada semua rukunnya. Wali amrihi lahu bi i'adati salati litarkihi tuma'ninata fiha. Nah, dan juga karena perintah Rasul kepada orang tersebut agar mengulang salatnya karena orang tadi meninggalkan rukun tumanina pada salat. Nah, itu alasannya para ulama menyebutkan kenapa orang itu diulang salat berkali-kali sampai 3 kali karena tidak tumanina dalam salat. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang 11. Nah, termasuk tidak tumanina, misalnya ada yang tidak tumanina ya. Seperti sholat tarawih orang-orang umum biasanya bisa kita katakan tidak tumanina. Kenapa? Karena kita buktikan baru berdiri belum sempat baca sudah sujud. Belum sempat baca sujud sudah duduk lagi. Nanti tidak tumanina ini karena ngejar 23 rakaat biar selesai. Nah, ketika ditanya, baca enggak baca? Kapan bacanya? Ternyata itu terjadi di perpindahan bacaannya, maka tidak sah juga. Karena bacaan perpindahan itu bukan bacaan dikir. Nah, ya, misal mau rukuk, Allahu Akbar, sambil merunduk rukuk, Subhanarabbil Azim, Bismillahirrahmanirrahim, liman hamidah. Nah, ada tempat-tempat seperti itu ya. Artinya ada yang memang begitu. Salatnya itu yang dikejar adalah jumlahnya, supaya jumlah cepat selesai dalam waktu 20 menit sehingga jamaah senang. Dapat 20 rakaat selesai cepatnya. Nah, itu. Bahkan pernah ada tersebar di medsos ya, di WhatsApp di daerah mana Jawa Timur atau apa. Salat super cepat kan? Salat tarawih super cepat kan? Kayak apa? Ya kayak bukan salat ya. Ruku, berdiri, sujud. Cepat banget itu, hanya waktu berapa menit selesai 23 rakaat. Nah, walam imamnya bacanya bagaimana, baca atau tidak. Nah, tapi enggak ada sujud sahwi, berarti kemungkinan baca. Kalau enggak baca kan dia harus sujud sahwi. Nah, meskipun begitu, kalau kita bisa membaca yang wajib terus sengaja kita enggak baca, menurut pendapat yang kuat batal sholatnya. Kecuali kalau karena lupa atau karena udzur tertentu enggak sempat baca yang wajib, maka boleh tidak dibaca, dibiarkan namun dengan sujud sahwi. Nah, barakallahu fikum. Yang 11, tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Nah, rukun yang 11 adalah tasyahud akhir. Kenapa enggak ada tasyahud awal? Lihat. Kita langsung tasyahud akhir kan? Nah, karena tasyahud awal adalah wajib bukan rukun. Tasyahud awal adalah wajib bukan rukun. Nah, sehingga ketika antum imamnya tidak tasyahud awal dan sudah terlanjur berdiri tegak, lanjutkan. Dan ada hadisnya itu. Nah, ketika imamnya belum berdiri tegak, ingatkan subhanallah, maka duduk lagi. Ya. Rakaat kedua, mau rakaat ketiga. Nah, harusnya kan duduk tasyahud awal, ya. Namun imamnya lupa, langsung berdiri. Allahu Akbar. Dia berdiri tegak. Ya udah biarkan aja. Lanjutkan. Nah. Kecuali kalau belum berdiri tegak, masih separuh, masih baru menuju berdiri, itu diingatkan subhanallah, maka duduk lagi. Nah, kita berdiri tegak, apa yang kita lakukan? Sebelum salam atau sudah salam, sujud sahwi. Nanti ada pembahasan sujud sahwi ya. Di kitab ini ada pembahasan sujud sahwi. Nah, kenapa enggak perlu kembali? Ya tadi karena dia bukan rukun. Kalau rukun bisa ditinggal, namun diganti dengan sujud sahwi. Dengan catatan tidak sengaja untuk meninggalkannya, bukan sengaja meninggalkannya karena lupa. Nah, itu dengan catatan. Nah, Dan juga seingat anak ada hadisnya yang menyebutkan demikian, artinya ketika sudah tegak berdiri maka dibiarkan berdiri, itu ada. Namun ketika belum sempurna berdiri diingatkan supaya duduk, supaya duduk kembali ke sujud, supaya kembali ke tasyahud awal. Nah, kecuali kalau di rokaat keempat menuju kelima. Nah, rokaat keempat kelima ini juga ada salah paham juga, karena dengar hadis ini imam rokaat keempat harusnya tasyahud akhir, imamnya berdiri rokaat kelima, makmumnya wah ini udah berdiri tegak, ikut tegak berdiri, akhirnya sholatnya lima rokaat jadi. Ya kan? Nah, kalau seperti itu harus diingatkan, meskipun imam sudah bertegak, kalau di rokaat yang lebih, rokaat keempat harusnya duduk kan, harusnya duduk tasyahud akhir, dia langsung berdiri. Maka diingatkan subhanallah, ya duduk lagi, harus duduk gitu, gak boleh meneruskan. Nah, yang boleh meneruskan itu ketika di rokaat ketiga lupa tasyahud awal di rokaat kedua, itu boleh teruskan. Nah, bisa dimengerti? Itu bisa teruskan. Nah, barakallahu fikum. Termasuk kesalahpahaman diantaranya gitu ya. Termasuk juga yang tadi disampaikan tentang bacaan takbiratul intiqal ada di waktu ruku atau di waktu sujud, itu karena kesalahpahaman imam. Imam merasa saya jangan sampai didahului oleh makmum gerakannya. Jadi apa? Saya bergerak dulu lalu ucapan Allahu Akbarnya ketika sampai di rukun. Bergerak lalu Allahu Akbar. Supaya supaya makmum mengikuti. Tapi kalau bareng Allahu Akbar, ternyata duluan makmum, apalagi makmumnya apa? Apa namanya? Rekoso apa? Yang kuat tangkas itu. Lah itu. Sehingga karena ijtihad itu menurut imam, jadi udahlah saya baca nanti kalau sudah pindah gerakan. Nah, itu disampaikan oleh Syekh Utsaimin di Syarh Mumti ya, tanbih tentang itu. Nah, itu kata beliau itu jahlun murakkab, kebodohan yang bertingkat. Artinya beranggapan supaya makmum enggak mendahului, dia membaca takbir intiqal ada di dalam rukun, nah, itu enggak boleh. Ya. Apa sih rukun? Tadi berdiri rukun, rukuk rukun, i'tidal rukun kan, sujud rukun, itu rukun. Nah, ya kita lanjutkan. At-tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Liqaul Ibnu Mas'ud, karena ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kunna naqulu qabla an yufradu 'alaina tasyahud. Kami mengucap, membaca sebelum diwajibkan tasyahud. Assalamu alallahi min ibadi. Nah, assalamu alallahi min ibadi. Syaitnya apa? Sebelum diwajibkan tasyahud. Sebelum, berarti setelah itu nanti diwajibkan. Itu ya. Nah, barakallahu fikum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian mengucap membaca assalamu ala Allah, walakin qulu, namun ucapkan attahiyatu lillah. Fadala qauluhu, maka ucapan Abdullah bin Mas'ud, fadala qauluhu radhiyallahu an, ucapan Abdullah bin Mas'ud ini menunjukkan qabla an yufrad, yaitu ucapan qabla an yufrad ala anahu fardun, bahwasanya tasyahud akhir itu adalah fardun, apa, kewajiban. Nah, namun kewajiban di sini kewajiban untuk rukun. Nah, gitu ya. Karena dalam pembahasan salat ada yang namanya syarat salat, ada yang namanya rukun salat, ada yang namanya kewajiban salat, ada sunah-sunah salat, ada juga makruhatu salat, perkara yang makruh dalam salat. Iya kan? Yang syarat sholat, rukun sholat, kewajiban sholat, semuanya wajib. Nah itu. Cuman bahasanya ada istilah tersendiri. Syarat sholat disebutan ini. Rukun sholat disebutan ini. Kewajiban sholat disebutan ini. Yang pembagian ini, pembedaan ini karena berkaitan dengan konsekuensi. Nah, semuanya wajib. Nah, karena itu disebutan di sini tasyahud akhir adalah fard, adalah wajib. Nah, wajib apa? Maksudnya wajib rukun. Nah, karena rukunnya wajib, syaratnya wajib, kewajiban sholat juga wajib hukumnya. Hanya dalam istilah pembahasan fikih ada yang namanya syarat sholat, rukun sholat, kewajiban sholat. Nah, dan telah dijelaskan secara ringkas pada pertemuan sebelumnya ya. Apa itu syarat sholat? Perkara-perkara wajib yang harus dikerjakan, harus ada sebelum. Perkara-perkara wajib yang harus terpenuhi sebelum ibadah sholat itu dikerjakan. Apa rukun sholat? Ya, perkara wajib yang dikerjakan ketika pelaksanaan sholat. Nah, ringkasan gitu. Apa kewajiban sholat? Perkara-perkara wajib yang dikerjakan ketika pelaksanaan sholat, dan jika tidak dikerjakan, tidak menjadikan tidak sahnya sholat, masih sah sholatnya. Berbeda dengan rukun. Tadi rukun kurang pengertiannya. Rukun perkara-perkara wajib yang dikerjakan ketika proses sholat, yang kalau enggak dikerjakan sholatnya tidak sah. Baik lupa ataupun karena tidak tahu, baik tidak tahu ataupun lupa, maka tidak sah sholatnya. Kalau yang ditinggalkan itu rukun. Berbeda dengan kewajiban sholat. Kewajiban sholat perkara-perkara wajib dalam proses sholat yang kalau tidak dikerjakan karena lupa, maka sah sholatnya, namun dengan sujud sahwi. Itu ya. Nah, artinya rukun, syarat dan kewajiban ini semuanya wajib hukumnya. Hanya saja konsekuensinya yang berbeda. Nah, syarat sholat harus ada sebelum ibadah itu dikerjakan. Dan kalau tidak ada, maka tidak sah sholatnya. Nah, itu syarat. Hampir sama dengan rukun kalau syarat. Bedanya syarat sebelum pengerjaan dan terus berlangsung sampai pengerjaan itu selesai dikerjakan, sampai ibadah itu selesai dikerjakan. Nah, kalau kewajiban setarnya mulai pelaksanaan. 6. Ya, kita sedikit lagi kita baca ringkas ya. Yang 12 al-julusu li tasyahudil akhir. Nah, rukun yang 12 adalah duduk tasyahud akhir. Tadi bangkit untuk tasyahud akhir, yang sekarang duduknya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu wa dawama alaihi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini dan dawama alaihi, terus menerus melakukannya, tidak pernah meninggalkannya. Wa qala, dan beliau bersabda, shollu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, yang ke-13 at-taslimu, salam, memberi salam, mengucap salam. Yang ke-13 mengucap salam. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahliluha taslim. Penghalalannya adalah taslim. Yaitu seorang itu bebas melakukan makan, minum, ngobrol setelah selesai sholat itu halal. Karena ketika sholat gak boleh makan, minum, ngobrol. Nah, halalnya kapan? Setelah salam. Karena itu disebutkan wa tahliluha taslim. Penghalalannya adalah taslim, yaitu sholat, yaitu salam. Apa? Penghalalannya yaitu salam. Fayaqulu an yamini, maka mengucap ke arah kanan assalamualaikum warahmatullah, wa an yasarihi, dan ke arah kiri assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Datang hadis yang lain, ke kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri assalamualaikum warahmatullah. Itu ya. Kemudian datang juga assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Nah, itu ada tiga riwayat. Nah, yang sering assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu yang sering. Kalau tadi mengamalkan yang tadi, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, boleh ada riwayatnya. Namun sebaiknya jangan dilakukan di masjid-masjid umum orang awam, karena mereka bingung nanti. Biasanya kita dengar assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kok ini beda, assalamualaikum saja. Bingung kan? Akhirnya nanti bisa jadi gak mau sholat dengan antum, atau gak menjadikan antum sebagai imam lagi, karena beda sholatnya misal. Nah, artinya sunah-sunah tertentu yang mereka belum paham, ya jangan dilakukan dulu sampai mereka paham. Jangan karena perkara-perkara sunah, mengamalkan sunah-sunah ini, menjadikan mereka akhirnya tidak menerima yang wajib-wajibnya, yang penting-pentingnya, yang pokok-pokoknya. Nah, barakallahu fikum. Lalu disebutkan apa? 14. At-tartibul arkan ala ma taqaddama bayanuhu. Yang ke-14, rukun 14 adalah berurutan dalam mengerjakan rukun, seperti yang telah dijelaskan rukun-rukunnya. Berurutan mengerjakan rukun-rukun yang telah dijelaskan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu murattabatan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya berurutan. Wa qala, dan beliau berkata, shollu kama raaitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa 'allama hal musyrik fi salatihi biqoulihi. Dan juga Rasul mengajari orang yang berbuat buruk dalam sholatnya dengan mengucapkan thumma, memakai thumma, kemudian. Alati tadulu ala tartib, yang lafad thumma ini menunjukkan atas urutan. Thumma dalam bahasa Arab, thumma artinya kemudian, menunjukkan urutan. Berbeda kalau pakainya wawu, wa, wawu ya, maka tidak menunjukkan urutan. Nah, ya, alhamdulillah selesai dari pembahasan arkanus sholat. pada pembahasan berikutnya masuk ke wajibatu sholat, wajiban-wajiban sholat. Naam. Ada pertanyaan? Yang mau pulang persilakan, kalau merasa sudah sore dan barangkali jauh gak cukup waktu untuk mendapatkan maghrib ya. Yang masih mau bertanya, masih belum mau pulang, silakan bertanya. Kalau mau bertanya, iya. Kalau imam sudah sempurna berdiri, ya kita ikut naik, ikuti sampai selesai. Kalaupun ada yang mengingatkan subhanallah, imam enggak perlu turun karena sudah berdiri sempurna. Lanjutkan. Lalu sebelum salam atau sesudah salam, sujud sahwi. Itu ya. Sebelum atau sesudah salam, sujud sahwi. Bagaimana kalau imamnya malah turun? Enggak apa-apa juga. Turun. Ya, artinya sudah berdiri tegak, diingatkan subhanallah, kemudian dia turun, ya enggak masalah. Nah, itu. Tapi kalau lanjut juga enggak masalah karena ada hadisnya. Dan juga karena yang ditinggalkan adalah kewajiban. Tasyahud awal kan kewajiban. Kalau ditinggalkan karena lupa, maka tidak masalah. Nanti diperbaiki dengan sujud sahwi. Nah. Ada lagi? Iya. Tasyahud akhir ya. Iya. Nah, tadi disebutkan duduk tasyahud rukun. Nanti ada kewajiban sholatnya adalah bacaan tasyahud. Ya, pada kesempatan mendatang kita akan membahas tentang kewajiban-kewajiban sholat, termasuk adalah membaca tasyahud akhir. Nah, insya Allah Ta'ala. Nah. Dan itu yang harus dibaca, yang wajib harus dibaca. Dan kalau enggak dibaca berarti enggak menjalankan kewajiban. Kalau dengan sengaja enggak membaca kewajiban, sholatnya batal menurut pendapat yang kuat. Sholatnya batal. Kalau tidak sengaja tidak membaca kewajiban, maka diperbaiki dengan sujud sahwi. Itu. Nah, adapun kita tahu, pengen tahu ini baca lengkap apa tidak, ya tanya aja ke imamnya. Tadi sholatnya cepat ya, tasyahud akhirnya bacanya apa sih? Saya pengen tahu bacaannya lengkap apa tidak. Kalau bacanya lengkap, cepat dan cepatnya benar, ya berarti sah. Tapi kalau cepatnya enggak benar, berarti belum membaca. Belum seyogianya, artinya belum bacaannya belum menuntikan yang benar gitu. Nah, karena itu kalau bacaannya benar ya dibaca dengan benar, sehingga apa, waktunya mungkin tidak secepat itu. Nah, maka tadi disebutkan tidak tumanina, ya mungkin membaca tapi membacanya terlalu cepat, sehingga yang seperti itu tidak dikatakan menuntikan kewajiban membaca, sehingga tidak dikatakan tumanina, sehingga dikatakan tidak tumanina ya. Nah, jadi taunya nanya ke imamnya, bacaannya apa? Yang dibaca, baca yang wajib atau enggak? Ada lagi? Nanti aja nanya-nanya itu kalau sudah selesai syarat rukun, kewajiban, yang sunnah, yang makruh, antum nanti nanya imamnya antum yang ketika sholat. Tapi, namun nanyanya jangan di hadapan orang banyak. Nanyanya apa? Berdua-duaan, empat mata gitu. Karena kalau antum belum selesai, ternyata ada hal-hal tertentu yang nanti antum nggak bisa jawab ketika ditanya, barangkali gitu. Iya, silakan Abu Hasyam. Berapa membaca takbiratul ihram? Oh, intinya, ya. Sewajarnya harokat saja. Kalau harokatnya mat topi'i ya dua harokat, karena Allahu Akbar yang paling panjang kan di lamnya ya, matnya di situ ada dua kan, Allahu Akbar. Selain itu nggak ada matnya. Allahu Akbar. Berarti yang di lamnya itu kan ada panjang ya, lamnya itu Allahu Akbar. Nah, dan itu juga kalau nanti bacanya Allahu Akbar, artinya nanti apakah Allah Maha Besar? Nah, itu jadi pertanyaan nanti. Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Nah, itu. Itu termasuk perincian, ada perincian-perincian tapi enggak dibacakan. Kita udah lewat tentang takbiratul ihram ya. Tanbihnya udah lewat, namun yang seperti ini enggak disampaikan karena ana rasa yang kemarin itu sudah dianggap cukup gitu. Nah, seperti ini ada pembahasannya. Ketika membaca takbiratul ihram tidak sesuai dengan harokatnya, nah apa hukumnya, seperti Allahu Akbar atau Allahu Akbar, jadi tasdid jadinya. Seperti apa namanya, huruf tasdid yang diwakop, nah itu, atau Allahu Akbar, nah dipanjangkan, dan artinya jadi beda itu. Nah, ada lagi pertanyaan? Allahu Akbar, imamnya batalin, jadi ulang lagi, tapi dia gak wudu, gak batalkan sholat aja. Itu ya, kalau imam batalkan sholat, kalau karena batal pembatal wudu, ya gak apa-apa. Pembatal wudu, dia Allahu Akbar terus misalkan buang angin ya, ya udah imamnya keluar. Nah, makmum kalau sudah takbir, ya nanti salah satu makmum menggantikan jadi imam, maju jadi imam karena sudah berjalan sih sholat. Nah kalau ini imamnya gak batal namun batalkan jamaah, yang batalkan jamaah ya, Allah Akbar terus diulang lagi, nah itu tidak ada contohnya, termasuk apa namanya, suatu kebodohan itu. Karena ketika kita itu mengerjakan sholat sudah masuk dalam amalan, itu harus selesai ditunaikan, tidak boleh dibatalkan. Rasul Allah SWT berfirman, wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Dan sholat adalah amalan. Maka ketika kita sholat, meskipun sholat sunnah, Allahu Akbar, ingat, waduh ini anak taruh di situ, diambil orang gak apa enggak ya, jangan, wah ambil dulu sholat lagi, selesaikan dulu sholatnya. Nah itu. Kenapa? Karena wala tubtilu a'malakum, jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Nah, para ulama berkata, sholat termasuk amalan. Jadi kalau kita sudah masuk dalam amalan, jangan batalkan, lanjutkan. Nah, barakallahu fikum. Termasuk kita di kalau sudah Allahu Akbar terus diulang Allahu Akbar. Itu orang biasanya imam-imam ini yang mengulang takbir, yang mengulang takbiratul ihram, itu imam yang kena waswas. Kena waswas ya. Jadi dia merasa apa yang tadi dibaca di takbiratul ihramnya belum sah. Atau dia punya keyakinan kalau takbiratul ihram itu dibaca harus nyatu antara lisan, hati dan pikiran. Semuanya itu harus betul-betul mengingat mewujudkan Allah. Allahu Akbar, sampai konsentrasinya dipasang. Nah, orang seperti itu sampai berulang-ulang takbirnya enggak jadi. Allahu Akbar. Allah, sampai imamnya salam, dianya masih takbir aja. Sudah seperti itu. Takbir karena enggak ketemu-ketemu ini. Ya kena waswas sudah di pengaruh oleh setan. Nah, kalau ini terjadi pada imam, repot. Karena ya, Allahu Akbar ya. Kemudian makmum Allahu Akbar. Lalu dia mengulang. Makmum sudah takbir waktu ihram, berarti makmum batal semua itu. Karena ini sih, karena apa? Mendahului imam kan. Makmumnya jadi mendahului imam kalau imam mengulang takbir waktu ihramnya. Dan di sana juga ada kejadian imamnya batal buang angin. Anak dapat ceritanya dari teman yang ikut sholat. Kemudian imamnya bilang ke jamaah, udah bubar, ya batal. Suruh bubar. Padahal kan kalau tahu fikihnya, ya udah batal tinggal pergi aja, pergi lalu makmum yang lain jadi imam. Ini nggak nyuruh bubar jamaahnya, bubar saya batal. Ya, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Nah, kalau masih ada pertanyaan yang kurang jelas atau ada pembahasan yang kurang jelas, nanti disampaikan, ditanyakan pada pertemuan mendatang. Termasuk kalau ada kesalahan diingatkan agar diperbaiki. Nah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.